إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita pada hadis yang ke-22 tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu kalau aku sudah salat yang wajib-wajibnya dan sudah puasa bulan Ramadannya dan sudah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahi lagi setelah itu apapun, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Rawahu Muslim. Nabi menjawab na'am. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Dan sudah kita bacakan bahwa hadis-hadis yang seperti ini banyak, yang semakna dari sekian banyak sahabat, diriwayatkan dari sekian banyak tabi'in, masya Allah. Sampai kita baca wa fihima an Ubadah ibn Samit an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallam bersabda, man syahida, siapa yang mempersaksikan, an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun minhu, wa anna aljannata haqqun wa annara haqqun, adkhalahu allahu aljannata ala ma kana minal amal. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah sendirinya, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar hamba Allah dan rasulnya, dan bahwasanya Isa abdullahi wa rasuluh, dan kalimatnya dilemparkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, dan surga adalah hak, dan mempersaksikan bahwa neraka adalah hak, maka Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Qanifuddin a'azakumullah, hadis ini memiliki fawaid yang sangat banyak. Pertama, sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau masya Allah dipuji oleh Rasulullah SAW, bahkan dibanggakan ketika Rasulullah SAW tidur siang di rumahnya. Beliau menyatakan bahwasanya aku melihat tidur siang, kemudian bangun kembali, aku melihat pasukan dari umatku dengan gagahnya layaknya raja-raja di atas lautan, maksudnya di atas kapal. Istrinya dari dalam berkata, ya Rasulullah, masukkan aku termasuk di dalamnya, atau doakan aku semoga aku di dalamnya. Anti minhu, kalian ada di dalamnya. Rasulullah tertidur lagi, bangun lagi, berbicara hampir sama. Tersenyum. Ma adhakaka, apa yang menyebabkan kau tersenyum ya Rasulullah? Aku bangga melihat umatku di atas lautnya dan dengan gagahnya layaknya raja-raja. Pasukan dari umatku dipuji oleh Nabi. Dari dalam berkata lagi, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Engkau yang pertama tadi. Ini ternyata pasukan angkatan laut yang dipuji oleh Rasulullah SAW itu ternyata dua. Yang pertama di Cyprus, yang kedua Konstantinopel. Beliau ini termasuk di dalamnya, Ubadah bin Samit ini, sama istrinya, dan meninggal di sana, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Cyprus itu bahasa Arabnya Qubrus, dan itu di tengah laut tengah, ada pulau kecil di dalamnya. Mereka para sahabat mengarungi lautan ke sana di bawah pimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Berarti di samping keutamaan Muawiyah juga keutamaan Ubadah bin Samit dan keutamaan istrinya ila akhir dan yang bersamanya. Tapi yang kedua, kalimat man syahida, siapa yang mempersaksikan? Mana mempersaksikan, kata para ulama, adalah bilisanihi wa'tiqadihi wa fi'lihi. Yang namanya persaksian harus dengan lisannya dan dengan keyakinannya dan juga dengan pembuktian amalnya. Kalau tidak demikian, tidak disebut syahida. Kemudian diterangkan tentang makna syahidah secara lugawi, secara lugatan. Yang ternyata Anda baca sama dengan makna persaksian di Indonesia. Artinya kalau kita berkata di depan hakim, aku bersaksi, fulan pencurinya, pasti hakim akan tanya, apakah kamu lihat? Apakah kamu hadir di situ? Apakah kamu, maksudnya apa? Akan diterima persaksiannya kalau dia punya ilmu. Saya lihat. Saya mempersaksikan. Saya betul-betul lihat di sana. Orang ini berbuat seperti itu. Kamu lihat, saya lihat. Atau kamu dalam keadaan yakin waktu itu orangnya ini, saya yakin orangnya ini. Enggak ragu-ragu, tidak diterima. Tetapi kalau mengatakan saya saksinya, saya melihat, atau saya, kamu yakin orang itu? Waktu itu enggak jelas ya, agak gelap, sehingga saya lihat ada orang lari, kayaknya dia. Enggak diterima. Tidak diterima persaksiannya. Berarti yang namanya syahadah, persaksian, harus dengan keyakinan. Sedangkan perbuatan, pembuktian dengan perbuatan, juga akan ditanya para hakim di pengadilan, bagaimana kamu bersaksikan dia sebagai penjahatnya, sedangkan engkau jadikan dia sebagai penjaga gudangmu, penjaga hartamu. Mustahil. Enggak, itu saya waktu itu tidak tahu. Ya berarti kamu tidak tahu. Kapan kamu tahu? Ya sudah sekian bulan yang lalu. Sudah sampai bulan kemarin masih jadi. Berarti kamu tidak konsekuen. Mengapa? Karena dia mempersaksikan bahwa orang ini tidak amanah, tetapi dia jadikan dia penjaga hartanya. Tidak mungkin. Pertentangan antara perbuatanmu dengan ucapanmu akan ditolak. Sehingga barakallahu fikum, itu lughatan, secara lughah. Adapun secara syariat lebih jelas lagi. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Kecuali yang mempersaksikan dengan hak, wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Maka harus dengan ilmu yang yakin. Demikian pula dalam ayat-ayat lain tentang masalah pengamalan-pengamalan, disebutkan dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Yang ketiga faedahnya dari hadis ini, man syahida, mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah, maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Wahdahu, ini ta'kid. La syarikalah, ini juga ta'kid, penekanan-penekanan. Sudah dikatakan kecuali Allah, itu sudah cukup. Wahid, satu. Masih ditambah sendirinya. Masih ditambah lagi, la syarikalah, enggak ada sekutu, enggak ada yang bersamanya. Berarti ini ta'kidat menunjukkan benar-benar mempersaksikan keesaan Allah dalam ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini faedah keempat. Bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita mempersaksikan kepada Rasulullah SAW bukan hanya mempersaksikan kenabian, tetapi mempersaksikan kehambaan. Lihat dalilnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami mempersaksikan bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mengapa harus mempersaksikan pula kehambaan? Bukankah cukup mempersaksikan kerasulan? Iya. Kata para ulama, di sini hikmahnya. Jangan sampai ada orang yang ghulu melampaui batas sampai menuhankan Nabi. sampai berdoanya kepada Nabi. Seperti beberapa kaum muslimin yang berkata, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, antas samad, antal mu'tamad, engkau tempat kami bergantung, engkau tempat kami minta tolong. Ini sudah syirik. Dan berarti dia tidak mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW itu hamba Allah. Tapi meyakini dia seperti Tuhan. Maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Datang ke kuburannya meratap segala macam. Sebentar. Persaksian kalian itu diajarkan oleh Nabi. Mempersaksikan anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan ilah. Bukan yang kamu berdoa kepadanya. Bukan. Tapi dia bukan manusia biasa. Beliau alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah yang mulia. Khairul bashar, sebaik-baik manusia. Maka Nabi juga mengajarkan dan disuruh oleh Allah SWT untuk mengajarkan kalimat ini. Dalam Al-Quran. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilaihi. Katakan wahai Rasulullah. Qul. Innama ana basharun. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Tetapi diwahyukan kepadaku wahyu. Pertama, basyariyah, kemanusiaan. Kedua, diberi wahyu. Ini Rasul. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Hanya saja, aku diberi wahyu oleh Allah. Maka harus seimbang. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak berlebih-lebihan melampaui batas sampai menuhankan Nabi. Tidak pula menghinakan Rasulullah SAW. Merendahkannya seperti para ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah menganggap bahwa Rasul itu seperti tukang pos. Pakai terjemahan Mahmud Yunus. Apa Rasul? Rasul artinya pengantar. Oh, pengantar surat Nabi itu. Kayak tukang pos. Kalau kita terima surat dari tukang pos, apa urusannya dengan tukang pos? Suruh pulang tukang posnya. Yang penting itu kan suratnya. Nah ini Rasul, ini pengantar surat. Suratnya Al-Quran. Allah kirim Al-Quran, kita terima Qurannya. Apa urusannya dengan tukang posnya? Maksudnya Rasulullah SAW. Astagfirullah. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Karena mereka syahadatnya sebelah. Syahadatnya hanya satu. Yang katanya la ilaha illallah. Tetapi tidak mempersaksikan Muhammad dan Rasulullah. Mereka mempersaksikan Muhammad dan tukang pos, kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min al-kufur. Sehingga barakallahu fikum. Ini dalil, hadis ini dalil bahwa persaksian hendaklah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa. Tetapi beliau mendapatkan wahyu, menjadi rasul yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita jadikan panutan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang ingin mengharapkan Allah dan hari akhir, hendaklah jadikan Rasulnya sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jelas tidak dibiarkan begitu saja sebagai pengantar surat, tapi dijadikan sebagai panutan, contoh teladan, dan sunnah-sunnahnya kita terima. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah berfirman, agar engkau wahai Rasul, تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, menerangkan pada manusia, apa yang diturunkan pada mereka. Disuruh oleh Allah, Rasulnya untuk menerangkan pada mereka. Maka kita terima Al-Quran, dan kita terima bayannya, penjelasan dari Nabi. Karena Allah katakan, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Yang diturunkan Al-Quran. Penjelasannya berarti penjelasan Rasulullah SAW. Yaitu hadis. Sehingga Allah menjaga Al-Quran ini bukan hanya menjaga lafad-lafadnya. Tapi Allah jaga pula makna-maknanya. Percuma dijaga lafadnya, tidak dijaga maknanya. Allah berjanji untuk menjaga Quran ini. Dengan kalimat inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Hafiz. Kata para ulama, kata mufassirun, bahwa yang namanya penjagaan kalau lafadznya saja itu bukan penjagaan. Lafadznya ada tapi enggak bisa dipaham. Enggak mungkin. Yang namanya penjagaan itu semuanya, lafadznya dan maknanya. Sehingga lafadz-lafadznya tidak berkurang satu huruf pun. walhamdulillah. Tetap 30 juz, tetap 6666 ayat, tetap 114 surat. Tidak berubah satu huruf pun. Bahasa Arabnya Allah jaga. Bahasa lain berubah, bahkan ada yang sudah tidak dipaham lagi. Tetapi bahasa Arab terus terjaga sampai hari ini, tidak berubah. Maknanya tetap sama. Kataba'an, dia menulis. Dalam Quran, dalam ucapan orang Arab hari ini, sama kataba'an. Tidak berubah. Itu penjagaan. Dan termasuk penjagaan adalah makna-maknanya. Yaitu dari hadis-hadis Rasulullah. Ini maknanya begini, ini maknanya begitu. Sehingga Allah jaga pula hadis-hadis tadi. Dengan ilmu isnad. Dengan ilmu sanad. Dengan ilmu periwayatan hadis. Yang tidak ada di agama lain. Silakan tanya pada agama apapun. Apakah kalian bicara ini riwayat Matius, riwayat ini riwayat siapa? Sanadnya mana? Nggak punya mereka. Karena nggak ada ilmu sanad di agama Nasrani. Nggak ada ilmu sanad di agama Yahudi. Nggak ada ilmu sanad di agama apapun yang ada hanya di Indonesia. Sanadnya jelas, di Indonesia, di Islam. Riwayatnya jelas, sanadnya jelas, rawi-rawinya ada dan dikenal. Yang mana yang jujur, yang mana tidak jujur, yang mana hafalannya kuat, mana tidak kuat. Kitab-kitab rijalnya ada lengkap. Masya Allah. Ini penjagaan. Sehingga Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh, jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan melampaui batas sampai menuhankan. Tapi jangan meremehkan beliau Rasul yang kita teladani. Yang ketiga. Atau berarti yang keenam dari faedah kita. Anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mempersaksikan pula bahwa Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Maknanya dengan yang tadi sama. Jangan menuhankannya. Jangan meninggikannya. Jangan mengatakannya anak Tuhan, jelmaan Tuhan. Tidak. Beliau Rasulullah SAW. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan beliau diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu, Allah hanya berkata kun, yang bermakna jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Maka kita harus bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah. Yang kemudian ruh yang Allah ciptakan, Allah tiupkan melalui malaikatnya kepada perut Maryam, maka jadilah Isa di perut Maryam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha bisa. Ini qulun a'azakumullah jawaban untuk kaum Nasrani. Tidak perlu panjang lebar. Enggak perlu kesana kemari, satu ini saja kita bahas. Kenapa kalian menganggap bahwa Isa sebagai anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu? Mereka akan beralasan dengan macam-macam alasan. Kita katakan sungguh jawaban itu tidak bisa diterima. Karena Yahudi menghina Isa, mengatakan Isa adalah anak zina, kata Yahudi. Dan itu terjadi perang waktu itu, perang besar antara Yahudi dengan Nasrani. Sedangkan Nasrani membela nabinya, membela panutannya. Tidak mungkin Maryam tidak berzina dan Isa alaihi salam bukan anak zina. Yahudi berkata lagi, kalau gitu siapa bapaknya? Kok bisa hamil kemudian tiba-tiba lahir? Dari mana? Nasrani jahil, bodoh, bal, sesat. Sehingga berpikir. Waqara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Celaka apa yang dia tentukan, kemudian celakalah apa yang ditentukan. Ternyata dia mengucapkan kalimat yang lebih mengerikan dari Yahudi. Atau bisa jadi dikatakan lebih parah kekufurannya daripada Yahudi. Yahudi mencerca siapa? Nabi Isa. Sedangkan Nasrani mencerca Allah SWT. Kata mereka, kalau Maryam suci melahirkan anak yang suci, berarti bapaknya yang maha suci. Kata mereka, astagfirullah. Astagfirullah, itu kalimat-kalimat mengerikan. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba. Mereka besar sekali mulut, apa ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ini tidak lain kecuali dusta, kata Allah. Bahkan dalam ayat lain dalam surat Maryam, Allah gambarkan betapa mengerikannya ucapan mereka. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti lihat, Yahudi mencerca Isa, kufur. Yang ini justru membela Islam kebablasan sampai dikatakan anak Tuhan. Lebih kufur lagi. Ini yang dikatakan ifrat dan tafrit. Ini berlebih-lebihan dalam menjatuhkan seorang nabi, seorang rasul. Ini melampaui batas dalam meninggikan seorang rasul. Maka di mana kebenaran? Di tengah-tengah antara keduanya. Tidak mencerca Nabi Isa seperti Yahudi. Makanya saya mengkritik bantahan beberapa kiai yang ekstrim yang sampai menyatakan bahwa Tuhan mereka telanjang ila akhirin segala macam. Ini kebablasan. Khawatir justru mereka mencerca Nabi Isa. Karena yang mereka maksud Yesus adalah Isa. Kalau dicerca, mereka mengira kalian mencerca Nabi Isa. Sehingga barakallahu fikum, Yahudi mencerca Nabi Isa. Sedangkan Nasrani justru menuhankan Nabi Isa. Di mana Islam? Tengah-tengah antara keduanya. Demikianlah, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah. Yang paling bijaknya. Maka disuruh dalam persaksian ini, persaksian pertama la ilaha illallah, persaksian kedua Muhammad dan Rasulullah, persaksian ketiga bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak seperti kata Yahudi bahwa dia adalah anak zina, tidak seperti kata Nasrani bahwa dia adalah anak Tuhan. Padahal jawabannya sangat ada, sangat bagus di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab syubhat kaum Nasrani. Siapa bapaknya? Dikatakan oleh Allah SWT, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama dengan permisalan Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Jawabannya sangat mudah. Kalau saja Nasrani itu mau berpikir, sini, duduk, dengarkan. Bagaimana pendapat kalian tentang Adam? Mereka kenal Adam. Bagaimana menurut kalian? Diciptakan dari apa? Ya, diciptakan dari tanah. Terus kok bisa jadi manusia? Allah Maha Kuasa. Tapi kalian bisa percaya, ada seorang manusia diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Sekarang diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, kok bingung? Sama jawabannya. Kata Allah, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ada dalam Quran. Sesungguhnya permisalan Isa seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Ada juga yang kedua. Hawa. Siapa bapak ibunya? Kalian kenalnya Eva, Toyib. Yang kalian katakan Eva. Siapa itu bapak ibunya? Hah? Kalau mereka pinter, mengerti agamanya sendiri, mereka akan menjawab dengan benar. Itu diambil dari Adam. Dari rusuk Adamnya, diciptakan Hawa. Toyib berarti dari bapak. Tanpa ibu. Berarti Allah bisa menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Bisa menciptakan dari bapak, tanpa ibu. Dan bisa menciptakan dari ibu, tanpa bapak. Allah buktikan kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Kenapa yang ini kalian paham, yang ini kalian paham? Yang ini kenapa enggak paham? Kok nyari bapaknya? Siapa ya bapaknya? Jangan-jangan, astagfirullah. Kenapa susah? Bilang saja kepada Yahudi, wahai Yahud. Allah SWT mudah menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Adam diciptakan dari tanpa bapak, tanpa ibu. Hawa, Eva diciptakan dari bapak, tanpa ibu. Sekarang diciptakan dari ibu, tanpa bapak. Apa susahnya bagi Allah? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Maka ini makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. benar-benar diciptakan dengan kalimat kun. Jadilah maka jadilah dia. Dan dilebarkan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Karena sebagian mereka menganggap bahwasanya ini ruh dari zat Allah. Jadi ada sifat ketuhanan. Mereka Nasrani bilang ada lahutiyah, ada nasutiyah. Lahutiyah sifat ketuhanan, nasutiyah sifat kemanusiaan. Isa itu memiliki sifat lahutiyah dan juga sifat nasutiyah. Kami tidak mengatakan Allah punya anak. Puji Tuhan katanya. Tidak mungkin Tuhan punya anak. Ada aliran Nasrani yang seperti itu. Maka dibantah kalian. Kami tidak menganggap punya anak. Hanya saja dia adalah kemanusiaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi sifat ketuhanan ada dan kemudian Tuhan turun dengan sifat kemanusiaan. Astagfirullahaladzim. Sehingga menyatakan ini satu kesatuan. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Sehingga walaupun di Indonesia ini yang layak hidup ketuhanan yang Maha Esa, mereka menganggap kami juga ketuhanan yang Maha Esa. Karena tiga itu satu. Satu itu tiga. Ila akhiri kalamihim. Maka dibantah bahwa ruhun minhu. Kalimat minhu adalah bukan litab'il. Tetapi maknanya dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam Al-Quran sekian ayat yang menyatakan samawati wal ardi minhu. Apakah langit dan bumi juga anak Tuhan? Karena ada kalimat minhu? Tidak. Minhu maknanya min khalqihi. Dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mempersaksikan dengan persaksian yang berikutnya, annal jannata haqqun wan nar haqqun, dan mempersaksikan bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak. Maknanya ini faedah berikutnya, bahwa surga dan neraka benar-benar ada dan sudah diciptakan sekarang dan sudah dilihat oleh Rasulullah SAW sebagai saksi dan menyatakan aku melihat surga, aku melihat neraka. Ila. Maka tidak mungkin bisa diingkari. Siapa yang mengingkari keberadaan surga sekarang ini dan neraka, berarti dia mengingkari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah melihatnya dan pernah diperlihatkan. Siapa yang mempersaksikan dengan lima persaksian ini, adkhalahu Allahu jannata ala ma kana minal amal, akan dimasukkan dalam surga ala ma kana minal amal. Sesungguhnya makna kalimat ini ada dua makna dan dua-duanya benar. Yang pertama adalah Allahu jannata ala ma kana minal amal, seperti yang saya terjemahkan tadi, masuk surga bagaimanapun amalannya. Itu salah satu makna. Makna yang kedua, kata An-Nawawi rahimahullah, bisa juga bermakna adkhalahu Allahu jannata ala amalihi, masuk surga sesuai dengan keadaan amalnya. Bagaimanapun amalnya, maknanya sesuai dengan amalnya. Yang makna pertama berarti bagaimanapun amalannya mesti akan masuk surga. Adapun makna kedua, akan masuk surga tapi sesuai dengan amalannya. Ada yang tingkatannya di bawahnya, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, ada yang paling tingginya Jannatul Firdaus. Karena jannah memiliki tingkatan-tingkatan. Kata Nabi SAW, siapa yang meminta surga, falyas'al Jannatul Firdaus. Siapa yang minta surga, hendaklah minta yang paling tingginya, yaitu surga Firdaus. Di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan ibn na'azakumullah, sebagai bukti, sebagai dalil apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Aku kerjakan salat wajibnya saja, puasa wajibnya saja. Ini yang wajibnya saja. Terus enggak nambah yang sunah-sunah. Apa aku masuk surga? Kata Nabi, masuk. Karena ini tadi hadis ini juga menunjukkan bahwa masuk surga. Tetapi mungkin akan beda-beda nilainya. Kalau engkau masih ada maksiat-maksiatnya, masih kena dosa. Kalau engkau lebih tinggi lagi, lebih tinggi, sesuai dengan keadaan imannya. Tetapi jannahnya, nah, selama tidak syirik, surga. Dalil berikutnya dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bisyak, maksudnya bisyak, dari Abu Hurairah atau dari Abi Sa'id. Bukan dua-duanya meriwayatkan, bukan. Tapi rawinya lupa dan dia ragu ada dari Bukhari atau dari Sahih. Apakah ini mendhaifkan hadis? Keraguan ini tidak. Mengapa? Karena Abu Hurairah dan Abu Sa'id dua-duanya sahabat. Kalau dua-duanya sahabat, dua-duanya adil, thiqah, terpercaya. maka tidak peduli dari Abu Hurairah ataupun dari Abu Sa'id, tetap sahih. Kalau kayak gini pada rawi-rawi setelahnya, baik. Aku tidak ingat apakah dari Syifulan atau dari Alan. Ini mubham yang membuat hadis berkurang kesahihannya. Bisa jadi hasan, bisa jadi sahih kalau ada dukungan riwayat-riwayat lain. Dari An-Nabi SAW, qala ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allahu bihima 'abdun ghayra syakkin fayuhjabu 'anil jannah. Disebutkan dalam hadis ini dari Nabi SAW, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa aku Rasulullah, kata Nabi SAW. Dan Allah enggak akan melemparkan seorang hamba yang mengucapkan dua kalimat ini dengan tanpa keraguan. Fayuhjab 'anil jannah, tidak mungkin dihalangi dari surga. Tetapi apa syaratnya? Ghaira syakin, dengan tidak ragu. Dengan tidak ragu artinya dengan keyakinan. Sebagaimana hadis yang tadi, man syahida, siapa yang mempersaksikan. Mempersaksikan itu bukan hanya qala, tetapi juga dengan keyakinan, juga dengan pembuktian. Baik, ada hadis-hadis yang mutawatir kalimatnya man qala la ilaha illallah. Ini qala. Iya, kalau man qala mesti di belakangnya ada kalimat ghairu syakin, dengan tidak ragu, atau dari hatinya, min qalbihi. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah ghairu syakin. Man qala la ilaha illallah ila akhir. Mesti ada syurutnya. Dari syurut la ilaha illallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man laqita bi yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa yang kau temui dari orang yang mempersaksikan la ilaha illallah mustaqinan, dengan yakin, biha qalbuhu, dengan yakin dari hatinya, fabashshirhu bil jannah, beritakanlah dengan berita gembira dengan surga. Wa fil ma'na ahadits katsiratun jiddan, dan yang semakna dengan ini dalam hadis sangat banyak sekali. Wa fi sahih wa sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yauman li Mu'ad, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa haramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba pun yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa haramahu Allahu 'alan nar, kecuali diharamkan atas api neraka. Hadis Itban juga demikian. Itban ibn Malik dari Nabi SAW, inna Allah qad harrama ala nar, Allah mengharamkan atas api neraka siapa yang berkata la ilaha illallah yang taghi biha wajhullah. Allah mengharamkan neraka pada mereka yang berkata la ilaha illallah. Ini yang saya katakan tadi, qala. Tetapi lihat di belakangnya, man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah, mengharap wajah Allah. Berarti dengan ikhlas dari hati, mengharap wajah Allah. Faqala ta'ifatun minal ulama inna kalimat at-tauhid sababun muqtadi lidukul al-jannah. Kata para ulama bahwa kalimat at-tauhid adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga dan selamatnya dari api neraka. Lakin lahu syurutun, tetapi memiliki syarat-syarat. Orang-orang berkata la ilaha illallah itu kunci surga. Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Kata para ulama, na'am. Dan ada riwayatnya. Tetapi setiap kunci pasti ada gigi-giginya. Gak mungkin polos begitu. Polos ya bukan kunci namanya. Kunci pasti ada gigi-giginya yang berbeda-beda. Dan gigi-giginya itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah tetapi polos, gak ada gigi-giginya, gak akan bisa membuka kunci surga atau menjadi kunci surga, tidak bisa. Apa itu surut-surutnya? Pertama, konsekuensi dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Wa mawani', apa penghalang-penghalangnya? Ityanul kabair, mengerjakan dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan-kesyirikan. Pernah dikatakan kepada seseorang ulama, Al-Hasan, berkata Al-Hasan kepada Farazdaq, inna lil la ilaha illallah syurutan, fa iyyaka wa qadfal muhsana. Sesungguhnya la ilaha itu memiliki syarat-syarat. Hati-hati engkau, jangan sampai menuduh wanita-wanita yang menjaga diri dengan zina. Wa ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan pula dari beliau, qala hadzal amudu fa aina tunub, yani anna kalimat tauhid amudan, amudul fustat, walakin la yathbutul fustat biduni athnab wa hiya fi'lul wajibat wa tarkul muhsanat. Kata beliau, iya, itu adalah tiangnya. Nah, terus pasak-pasaknya mana? Alhamdulillah. Ini kalau diumamakan kemah, tiangnya diberdirikan, kamu gelar di atasnya, dibiarkan. Apa yang terjadi? Ya jatuh. Mengapa jatuh? Ya mana pasak-pasaknya? Ditinggikan, kasih pasak-pasak-pasak. Kencang dia, berdiri tegak. Maka kata beliau, iya, itu amud memang. La ilaha illallah itu tonggaknya. Lah mana pasak-pasak? Tanpa pasak-pasak, tonggak ini akan jatuh, akan runtuh. Maksud beliau, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa kalimat tauhid adalah tonggaknya. Betul. Al-Fustat, Fustat itu kemah. Amudul Fustat, tiangnya kemah. Walakin la yasbut, tetapi enggak akan kokoh tanpa adanya atnab. Wa hiya fi'lul wajibat. Apa pasak-pasaknya? Mengerjakan kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, dan meninggalkan yang haram-haramnya. Baik, maka jelaslah apa yang dikatakan dalam hadis yang sedang dibahas dalam bab ini, bahwa siapa yang mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, dan siapa yang meninggalkan yang haram-haramnya, maka dia akan masuk surga. Betul Rasulullah? Dijawab, na'am, kata Nabi. Iya. Baik. Faedah dari hadis yang kita bahas, kira-kira apa? Faedah utamanya. Jangan ada yang berpikir, berarti gak perlu yang sunnah-sunnah. Itu berarti salah mengambil faedah. Kan yang wajib-wajibnya saya itu sudah cukup masuk surga. Lah ngapain ngerjakan yang sunnah-sunnah? Ini keliru. Tetapi faedah yang utama dari sini adalah jangan mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Karena mereka asal sholat lima waktu, puasa Ramadannya bagus, dia akan masuk surga. Baik. Tapi dia begini, dia begitu. Iya, itu dosa-dosanya dia. Kita ingatkan. Bahwa itu haram, ini begini. Tetapi untuk mengatakan dia bukan ahli jannah, dia ahli nar, itu hati-hati. Mulut kita jangan sampai menyebabkan kita masuk neraka. Karena salah mempersaksikan seseorang. Cukup kalaupun mau dikatakan dengan sebutan cukup asi, dia orang yang ahli maksiat. Cukup. Untuk masalah yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam. Iman di hati ini kita tidak tahu. Dohirnya dia masih salat, dohirnya dia masih puasa, dohirnya dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Jangan seperti khawarij. Itu inti dari hadis ini. Adapun kalau kita secara pribadi dalam mengamalkan ibadah, jangan berpikir seperti beberapa badui tadi. Yang penting yang wajib-wajibnya saja. Jangan. Karena bisa jadi kewajiban kita tidak sempurna. Bisa jadi salat kita tidak sempurna. Bisa jadi puasa kita tidak sempurna. Maka hendaklah kita tambah dengan yang sunnah-sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan tadi. Itu orang yang cerdas, orang yang berpikir. Sahabat-sahabat tadi pun, walaupun awalnya badu, gak ngerti, lama-kelamaan ketika iman sudah naik, berbeda. Berpikir, aku gak bisa sempurna yang wajib-wajib ini. Bagaimana? Tambah dengan yang sunnah-sunnah untuk menambalnya. Maka semangat juga demikian. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam besar. Kalau ada pertanyaan silakan.